السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengkaji ulang dan menambah wawasan kita melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la tadabih. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menembus dirinya dengan emas yang banyak itu. Bagi mereka itulah siksaan yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini lebih memfokuskan dan menekankan bahwasannya perbuatan kafir itu adalah perbuatan yang menzalimi diri sendiri. Kemudian perbuatan kafir adalah satu-satunya yang tidak ada ampunnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah, kita jatuh dalam keadaan kafir, maka ketika kita matinya nanti, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan. Bagaimanapun amnestinya dari Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ayat ini menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang Yahudi setelah mereka itu mengidam-idami satu nabi turunnya, yaitu Isa Al-Masih. "Kami beriman ya Allah kalau setelah turunnya Nabi Isa." Kemudian setelah datangnya Nabi Isa, mereka itu kufur lagi. Datangnya Nabi Muhammad, mereka lebih kufur lagi. Maka keadaan mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Hal ini yang telah dinyatakan Allah pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 90. Dalam ayat ini Allah menegaskan lagi, orang yang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tidaklah di antara kamu akan diterima taubatnya ketika ia meninggal dalam keadaan kafir, walaupun dapat menembus dirinya dengan emas. Banyak kita lihat bahwasannya orang yang meninggal menganggap bahwasannya emas yang dikubur itu dapat menembus dirinya. Pada hakikatnya ini lebih menyakitkan bagi dirinya. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin. Tidak ada penolong bagi mereka itu. Para pendengar RRI rahimakumullah, kajian yang indah ini dapat dijabarkan dengan para asatiz Abangda Ardiansyah yang baru pulang saja dari Tanah Suci, kemudian Abangda Hanafi Ismet Elsi. Dalam kesempatan ini kita akan berdialog yang lebih tajam lagi dengan pemahaman-pemahaman beliau yang akan dapat kita dengarkan pada kesempatan kali. Kami silahkan Abangda. Ya, terima kasih Ustaz Safiar atas prolognya dalam kajian ini. Subhanallah, bagaimana kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, arti penting daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari suatu maksiat. Nah, di dalam ayat ini jika kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada seluruh makhluknya, manusia secara khusus, bahwa apapun yang mereka korbankan dari harta dunia ini untuk mendapatkan syurga kelak di akhirat, itu tidak akan ada manfaatnya jika mereka tidak terlebih dahulu bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sama halnya dengan orang-orang kafir yang mereka tidak akan diterima apapun yang akan mereka berikan ketika nanti di akhirat, sekalipun yaitu sebanyak emas yang memenuhi bumi, kalau di dunia ini mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci segala kenikmatan di akhirat. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, berarti dia tidak akan mendapatkan kenikmatan sama sekali di akhirat. Nah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kunci syurga dan merupakan kunci kebahagiaan di akhirat, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Jadi kata-kata aflaha di situ sighah al-mubalaghah, yang menunjukkan betapa kebahagiaan, keberuntungan itu hanyalah semata-mata milik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengira bahwa ayat ini begitu menyentuh ya kepada keimanan, dan khususnya kalau dilihat kepada kajian tafsir Syekh Mutawallis pada ayat sebelumnya, agar hendaknya lah orang-orang yang kufur kepada Isa, kufur kepada ajaran Nabi Isa dan mengolok-ngolokkan Allah Subhanahu wa taala dengan pendapat akal mereka semata, maka hendaklah mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu alam. Ya, menarik sekali kalau kita melihat gambaran Allah bahwa dunia ini sebenarnya di sisi Allah tidak lebih besar daripada jinaha ba'udah, sayap lalat. Artinya apa? Bahwa disinilah nampak kita bahwa Allah itu memandang dunia ini hanya sebatas sebuah cara untuk hidup dengan baik. Bas, seperti itu saja. Begitu alam dunia ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat, pada saat Allah ganti bumi, ganti langit dengan langit yang baru, berdirilah manusia di hadapan Allah hari kiamat, persoalan dunia sama sekali tidak dihitung oleh Allah lagi. Ternyata apa yang kita kumpulkan pada saat-saat kita bekerja, pada saat-saat kita ingin memperbanyak harta, di sisi Allah ternyata tidak lebih dari jenaha ba'udah, sebesar sayap lalat. Nah, ini yang merupakan satu stressing saya melihat di sini, satu hikmah yang dalam, bahwa ketika orang tidak beriman, maka orientasi hidupnya duniawi. Sudah pasti itu. Walaupun ayil millah, apa saja agamanya. Nah, ketika dia orientasinya dunia, berarti yang dikumpulkannya adalah emas. Kalau enggak emas, dalam bentuk benda-benda berharga yang lain. Nah, gunanya apa? Sebagai persiapan untuk masa akan datang. Nah, mereka menghitung-hitung emas, menghitung-hitung perbendaharaan hartanya, kira-kira dapat enggak menyelesaikan persoalan saya after apa namanya, setelah mati. After death. Yeah. Ternyata ya, satu hikmah di sini, Allah memberitahu awal-awal dari kehidupannya selama di dunia, yang kalian kumpulkan itu, yang kalian cari itu, walaupun untuk menebus saya agar tidak menyiksa kalian pada hari kiamat, tidak bisa. Walahum azabun alim. Mereka juga tetap akan mendapat azab yang pedih. Dan tidak ada penolong yang dapat menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hartanya banyak, Allah tidak menerima itu sebagai sebuah tebusan. Sebab apa? Alamnya alam akhirat, dan mereka masih berbicara tentang alam dunia. Hikmah yang kedua, saya melihat bahwa di sini yang paling ingin dan paling mengharap adanya hari akhirat itu orang beriman. Nah, yang paling alergi dengan adanya alam akhirat itu orang kafir. Kenapa? Sebab mereka tidak mempersiapkannya, sementara orang beriman telah mempersiapkannya. Jadi mari kita cari harta, saya pikir, mari kita cari dunia kita untuk yang baik ini, kita gunakan untuk maslahat dan kepentingan mendukung kita untuk menuju alam akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Masyaallah Ustaz. Di sini kita melihat ya. Jadi ada dari beberapa paparan-paparan Ustaz berkenaan dengan ayat yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan lagi sebetulnya Ustaz. Supaya apa? Kalau kita merujuk kepada sejarah Nabi Ya'kub, iya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sebagai nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, mereka tidak takut itu mati itu anaknya makan apa, tapi cuma ditanya mada ta'buduna min ba'di, kan begitu, apa yang akan engkau sembah setelah aku ini meninggal, bukan dengan wah nanti kalau ada harta ini bapak nanti warisnya siapa, bukan itu yang dicari. Seharusnya kita menanamkan ini kan, iya, gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membincangkan harta yang ditimbun itu akan menyiksa dirinya sendiri, tidak dapat menembus dirinya. Kan kita lihat banyak kuburan orang yang besar-besar dalamnya harta ditimbun. Begitu katanya menurut kepercayaan mereka, malaikat datang dikasih harta, udah pergi malaikat. Tak ada menyiksanya. Islam itu bukan demikian. Lagi hidup banyak harta banyak dikasih kan gitu. Banyak orang yang mau belajar dibantu. Masya Allah. Nah, jadi kalaulah Allah yang diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini sebagai contoh orang yang kafir yang mati dalam kekufuran itu mengimpakkan suatu kebaikan sepenuh bumi pun, ya kan? Kepadanya kita katakan infak itu tidak bermanfaat dengan adanya pengkhianatan terbesar, yaitu adalah kufur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi juga Ustaz, kalau di dalam tauhid kadang-kadang karena kita ini orientasinya kita dunia, duniawi, kadang-kadang mati kita dalam keadaan dunia ini, Ustaz. Betul. Itu yang kita takutkan. Ini yang takutkan ya. Iya. Bukan hanya ayat ini mengajak bagi diri kita untuk lebih mawas diri, akan tetapi jangan sampai kita terperanjak dengan harta yang kita kumpulkan karena enggak bisa kita tembus. Betul. Kan begitu. Betul. Ada satu yang ada bertanya kepada saya nih Ustaz, jemaah, bagaimana sebetulnya nih Ustaz ketika kita bertobat kepada Allah, kok hidup saya begini Ustaz, kan begitu ya. Kemudian kutengoklah orang yang banyak duit tidak bertobat tapi enak aja matinya, apa dia memang diterima tobatnya? Nah, ini permasalahan-permasalahan ini kadang-kadang umat Islam sekarang mengkaji ininya, tapi mengkaji fenomenalnya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sebetulnya apa yang harus kita tandaskan bagi masyarakat yang ada ini, Ustaz? Ya, kalau dalam pandangan saya, bahwa ketika kita bertobat, janganlah kita hanya terpaku kepada materialnya saja. Saya sudah bertobat, kok tetap miskin? Jangan. So, Allah juga sudah mengatakan tadi, orang-orang yang paling banyak mengumpulkan harta di dunia ini, sama Allah tak ada apa-apanya. Nah, kalau kita mengharapkan Allah, maka jangan kita menggunakan pendekatan materi. Kita gunakanlah pendekatan keimanan dan amal soleh. Nah, yakinlah kita, sekecil apapun amal kita, bila ikhlas kita, tenang jiwa kita, maka Allah akan menerimanya, walaupun kecil. Nah, walaupun itu mengambil duri atau penghalang di tengah jalan, kan kecil amalnya itu, tak banyak. Tapi Allah tetap menghargainya. Bukan karena Allah melihat itu adalah banyak hartanya atau tidak orang tersebut, tapi Allah melihat pekerjaannya yang kecil itu dilaksanakan dengan keikhlasan, dengan kebaikan, maka Allah menghitungnya sebagai amal ibadah. Jadi kita sarankan kepada mereka yang berpikir bahwa kalau saya sudah bertobat akan menjadi kaya, tolong perbaiki cara berpikir kita. Bahwasanya tidak otomatis orang yang bertobat itu akan diberi limpahan kekayaan oleh Allah. Boleh jadi tobatnya itu dengan cobaan-cobaan yang diberikan Allah yang akan dapat menaikkan derajatnya di sisi Allah kemudian. Ya, mungkin saya ingin menambahkan juga dalam hal ini bahwa sebenarnya lah orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka kelihatannya senang di muka bumi ini penuh dengan bergelimang harta, tapi pada hakikatnya apa yang mereka miliki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah berarti sama sekali. Sekalipun mereka mungkin menolong anak yatim, gitu. Kemudian mendirikan yayasan bagi kemaslahatan masyarakat. Karena apa? Karena kuncinya dia belum pegang, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam surah An-Nur ayat ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam firman-Nya, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab." Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka ada air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Jadi orang kafir itu mengira dia telah ya'mal hasanat di dunia ini, tetapi ketika di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, layaknya seperti fatamorgana itu tadi. Nah, berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia hanya menyingkirkan duri dari jalan, atau sekalipun dia hanya berinfak dengan sedikit hartanya, tetapi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia telah memiliki kunci daripada infak dan sedekah itu tadi, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, bahasan-bahasan secara singkat ini telah menambah bagi kita wawasan berpikir untuk menambahkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, didampingi dengan Ustaz Haji Hanafi Ismet MA, Ustaz Haji Ustaz Ardian Syah MA, calon PhD, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.